tahan, sungguh ku bersyukur kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Setiamu engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasihmu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Habis hujan.